kemarin babak suruh ubah itu bab 2, Pak. Hah? Yang tentang DP lokasi, situasi. Sudah? Yuk, sudah saya ubah, Pak. Baru saya bikin lembar pemesanannya. Tadi mau beri, Pak. Kayak saya senang juga kau anu. Tidak, sebenarnya ini kau anu. Kau kurang ajar, masa alam kau tidak ada sampul, apa dan lain-lain. Artinya kan ini kan cuma sebab kasarnya ya barang loakan istilahnya. Orang mau bikin nama itu ya harus itu. Thank you.